Faham? Ha. Yang heran ni baik pula dengan golongan hak sena tu hudud. Ini masalah. Dia panggil ujian minda. Dia nak uji kita tu. Mana kalau kita tak dalam mikir, ngerita kita pada. Betul tak? Ha. Jadi bila ulama, ada ulama-ulama besar kata, boleh baca kul a'udzu birabbin nas sebelum takbir, kita terima dengan dada lapang, walaupun kita cenderung pada golongan yang mengatakan tidak baca. Faham tak? Baru Tuhan sayang. Terbuka. Faham? Ni nak suruh orang ikut kita. Jangan muka mulawang lah. Nak suruh ikut mu. Nah, ni ulama. Bukan bekas mufti negeri. Mufti besar Al-Azhar. Faham tak? Nak boleh jadi ke tahap tu, bukan kelas mananya label, kabel. Nah, ni jumpa mufti besar boleh jadi mufti. Tu cahaya tu. Ni dipilih oleh ulama-ulama Azhar, dia layak, maka dia menjawab jawatan Rais Lujnah Fatwa Universiti Azhar. Faham? Ketua segala pakar-pakar yang berfatwa dalam semua ahli dewan fatwa Universiti Azhar. Dah ada aling itu. Aling tau. Dah aling. Aling kan lah. Faham tak? Ha. Bila dia kata, ha, boleh baca kul a'udzu birabbin nas, tak usah fikir. Kalau kita nak fikir, pergi pasar malam. Ha, kita nak petika orang alim. Kita baru kelah ustaz. Baru kelah bekas mufti. Ha, nak petika ulama dunia. Tak boleh. Mugi pasar malam. Mu beli cermin. Mu tengok muka mu. Faham lagi tau? Ha, barulah maknanya kita tidak berbaloh-baloh. Nak? Ha, cerdik sikit. Sebab apa ni? Baca Qur'a'udzu birabbin nas. Kerana Nabi SAW menyebut. Nampak? Di dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Kitab ni kitab lama. Kalau orang nak main barang etik, cari lah barang ni. Kalau cari striker cap pala ayam, baru dia tu. Itu baru tahun 1928. Faham tak? Kalau main kain cindai, baru dia tu. Baru zaman Sultan Umar. 1887. Faham? Ha, ni kitab Muwatta' Imam Malik. Bila sekarang? Tahun 180 Hijrah. Berapa ribu tahun? Faham? Ada barang etik kedai? Pak Kulit, Muwatta' Imam Malik. Dia beli barang etik, simpan di rumah. Faham? Sabda-sabda Nabi disyarah oleh Imam Malik sendiri. Jadi ada hadis. Nabi kata, bilalah Tok bila melaungkan azan, maka syaitan pun lari kepada setempat yang jauhnya tak dengar lagi azan. Nah, garik tu ialah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan dengar siapa jalan besar, maka syaitan lari siapa ke jalan besar. Ha? Siapa kat tak dengar, dia lepak situ. Apabila selesai azan, Nabi cerita bukan Imam Malik. Imam Malik syarah bawah. Ha? Maka dia balik semula, mari surah, mari sejid, mari kat orang nak semayang. Nampak? Mari semula. Bila diucapkan iqamah, lari pula dia. Habis selesai iqamah, dia pun mari balik kat kita untuk menunaikan janji dia. Janji siapa? Janji iblis. Dengan siapa? Dengan Allah.